Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tiada hentinya kita memuji dan membesarkan Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat memperbaiki diri kita, dan nikmat membangun semangat keluarga, keluarga yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Di hati ini semakin rindu dan cinta kepada beliau, senang menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan rindu untuk berjumpa memandang indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Pemirsa, hari ini spesial. Tema kita mencintai ibu, dan berada di hadapan kita para ibu yang mulia. Ibu yang mulia, yang pertama kami kenalkan dulu, sebelah kiri kami guru kita, murabi kita, Dr. Amir Faisal Fad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ibu saya yang telah melahirkan saya, dan saya bahagia ketemu ibunda Ustaz Arifin Ilham yang telah melahirkan Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah, semoga kita dikumpulkan di surga insyaallah. Amin. Kemudian di samping Dr. Amir Faisal, inilah seorang ibu yang sangat beruntung dipilih oleh Allah melahirkan seorang anak yang hari ini kita saksikan. Anak itu menjadi orang yang mengajak kita semua ke jalan Allah Ta'ala. Ibunda Hajah Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah ibu kandung dari murabi kita, Abang Haji Muhammad Arifin Ilham, dan tinggal di Banjarmasin. Iya, tinggal di Banjarmasin. Insya Allah besok mau pulang dulu ke Banjarmasin. Masya Allah. Satu minggu aja pulang. Allah. Balik lagi, jangan tinggalkan Arifin. Allah. Terus mendampingi Mama ya, mendampingi. Alhamdulillah, mudah-mudahan disehatkan terus Mama. Amin. Baik, kemudian tentu murabi tercinta kita yang selalu energik, Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahagia dari sekian lama dakwah kita bersama TVRI tercinta, kami didampingi oleh mama dan istri-istri. Masya Allah. Allah Akbar. Ini abang melongo semua ini. Termasuk pemirsa di rumah rasa. Allahu Akbar. Kita kenalkan di sebelah kiri dari murabi kita, Ibu Hajah Wahyuniyati Al-Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akrab dipanggil Kak Yuni. Ya, Kak Yuni. Putra putrinya sudah berapa Kak Yuni? Sudah empat. Empat ya, orang yang ya. Pertama sudah menikah. Dan sudah menikah ya, sebentar putra lagi pertama. Mau punya Allah. Cucu ya. Sebentar lagi punya cucu. Nenek jadi engkong. Jadi saya sayang. Mudah-mudahan beliau juga terus diberikan kebahagiaan mendampingi murabi tercinta kita. Sudah di dunia ini. Allahu Akbar. Baik, kemudian di sebelah kiri Kak Yuni, ini adalah Umi Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, Ustaz. Anaknya sudah tiga. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Bercadar terus ya, Ustaz ya? Bercadar, ada. Baik, kemudian tentu ya ini Mbak Yulia yang biasa mendampingi kita untuk kajian tafsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang ketiga, bukan. Iya. Itu sebelumnya saya mau klarifikasi juga sebelum pemirsa bertanya. Itu jangan-jangan yang ketiga. Kita sampaikan pada pemirsa dulu bahwa saya hanya mendampingi para umi-umi. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa nih, kita ngomong tentang mencintai ibu, tapi sebelumnya ada masjid, ada pesantren, adzikro yang masih terus dibangun untuk menyiapkan generasi Rabbani. ini miniatur kuburan, ini celengan anak-anak, Masya Allah diserahkan untuk pembangunan masjid dan pesantren Adzikra yang insya Allah sekali lagi membangun generasi-generasi rabbani. Lokasinya di Desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor. Jika ikhwah pemirsa ingin berjumpa langsung dengan murabbi kita di lokasi pembangunan, silakan hadir di hari Senin sore dan insya Allah buka puasa bersama beliau dan para santri penghafal Al-Quran, penegak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita adalah tentang mencintai ibu. Sebelumnya kita ingin dengar dulu dari ibu nih, dari Mama Haja Nur Hayati. Bagaimana bahagianya mah punya putra seperti Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak 5, perempuan 4, laki alhamdulillah cuma 1. Melahirkan Arifin, mama sering kerjaannya ke masjid. Ke masjid, ke masjid, ke masjid sampai lahir Arifin punya gigi 1 lahir. Itulah mujizat dari Allah ya, udah kelihatan. Jadi sudah bergigi gitu. Udah bergigi 1. Lahirnya 4,5 kg. Wah, normal, alhamdulillah. Terus lahir bawa lagi ke masjid pengajian. Mainnya sampai gede, mainannya masjid. Terus dari masjid itu ada idola dia, kiai namanya Rafi Ihamdi. Mak, doain mak aku jadi kiai entar kalau besar. Allah. Alhamdulillah. Sekarang Arifin, ya Masya Allah, Masya Allah, perjuangan mama dalam masukin Arifin pesantren dari Banjarmasin ke Jakarta dengan pengorbanan, pindah dari pesantren Darul Najah, pindah Asafiyah, terus dia kuliah sampai dia menikah, punya anak 4. Waktu dia milih istri-istri 3, waktu dia masih kuliah, mama gak setuju. Tapi alhamdulillah mama sama Yuni, dia minta, ya itu istri kamu. Padahal ngeliat aja kagak pernah. Dengar soalnya kagak pernah, akhirnya setuju. Hati rasanya gimana gitu. Ya udah setuju. Udah alhamdulillah seminggu kemudian mama datang, langsung mama lamar, langsung nikah. 2 minggu kemudian nikah. Alhamdulillah mempunyai anak 4 orang. Arifin juga pernah tenggelam ke air. Umur 2,5 tahun. Mama terjun ke air lagi hamil 8 bulan. Di sungai Kalimantan, yang besar itu. Kalimantan yang besar. Enggak teriak. Umur berapa itu Maya? 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun. Jadi Arifin sama kakak main ke pinggir sungai. Terpleset masuk sungai. Lalu kakak teriak-teriak ya Ma? Iya teriak-teriak. Mama langsung lari. Spontan terjun. Enggak teriak-teriak enggak. Langsung terjun udah kakinya doang kelihatan di atas. Mama angkat itu, mama angkat, mama kepalanya tarik ke atas kan, tenggelam. Mama gendong sampai ke 3 meter ada kali, udah tenggelam. Mama gak bisa naik lagi, udah sih. Mama hamil waktu itu, Maya? Hamil, 8 bulan. Di atas sudah banyak orang kan. Tapi mama ya alhamdulillah, usah udah minum air, banyak banget. Terus diiniin air, gak sempat ke dokter sih. Alhamdulillah, sehat sampai sekarang. Terus udah kuliah, belum nikah. Itu dipatuk ular. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. 20 hari koma. Dokter pun sudah enggak ada harapan hidup. Ya, enggak ada harapan hidup. 99% enggak bakalan. Kalau hidup juga idiot. Lumpuh. Lumpuh. Impoten. Ya, impoten. Sekarang alhamdulillah punya anak 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah. Ini Arifin ya Ustaz Syukur, segala hal ini hari ibu tercinta. Apa yang Arifin lakukan selalu minta ridho sama mama. Kalau mau berangkat naik dulu ke tempat mama. Temuin mama, cium mama. Mau berangkat dakwah nih, mau aksi yang kemarin cium mama. Apalagi mau berangkat keluar kota, keluar negeri. Kalau mama nggak di rumah Arifin, mama di banyak Arifin telepon. Selalu minta ridho mama. Jadi pilihan istri pun 1, 2, 3 mama nggak setuju. Arifin nggak mungkin mengalahkan cinta seorang mama dengan hanya wanita yang baru kita kenal. Kayak apapun sempurnanya, tidak ada yang lebih sempurna daripada mama. Kalaupun ada yang cantik, tidak ada secantik mama kita. Ya? Amin. Karena ridho Allah, ridho orang tua. Itu Arifin pegang benar itu. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah mama. Kita nggak pernah ada biiznillah tanpa mama. Nah, kemudian Yuni, ini Arifin cerita mimpi, itulah istrimu. Kemudian mau nikah lagi pun Arifin izin mama. Iya. Kalau mama gak ngasih izin gak nikah. Mama minta waktu, 3 bulan baru dikasih izin. Jadi tidak serta-merta ikhwah. Semua minta izin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, kita bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi saya pun merasakan kebahagiaan lebih. Tadi waktu mama cerita, ingat juga dengan ibu, dengan umi, mudah-mudahan sedang menyaksikan di TVRI ini, Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah balas segala kebaikan, bahkan surganya Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa zikir di bulan Januari, yang seharusnya tanggal 1, minggu Ahad pertama, insya Allah diundur menjadi tanggal 8. Karena tanggal 1 itu malamnya berzikir di Masjid At-Tin. Insyaallah di Masjid At-Tin tahun baru Masehi. Maka di Sentul Bogor insyaallah tanggal 8 Januari atau 9 Rabiul Tsani. Tanggal 8 Januari 9 Rabiul Tsani dimulai dengan qiyamul lail berjamaah, kajian syuruk dan muhasabah zikir dan doa langsung bersama murabbi kita Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemudian pemirsa, alhamdulillah kita juga merindukan generasi-generasi robani akan lahir dari seorang ibu dan tentu harus dengan pendidikan yang baik. Al-Zikra membangun pesantren dan masjid, alhamdulillah insya Allah untuk membangun generasi robani. Lokasinya di Desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor. Jika ingin tahu silakan datang langsung ke lokasi pembangunan dan setiap hari Senin bisa langsung bertemu dengan murabbi kita. Asar, kemudian buka puasa berjamaah dengan para santri penghafal Al-Quran. Ustaz Syukur, tadi kan kita sudah dengar dari mama tentang bagaimana Bang Arifin kecil nih ya. Ternyata perjuangannya begitu besar dan anak-anak yang memang lahir di kampung gitu ya bisa menjadi sosok ulama besar yang begitu jadi panutan kita semua. Kita doakan panjang umur sehat selalu mama dan Bang Arifin. Dan saya tertarik bertanya sama Umi, Umi Yuni yang pertama. Umi, sosok Bang Arifin menunjukkan cintanya sama mama itu seperti apa, Umi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah ibu tentu tidak habis-habisnya ya. Betul. Ibaratnya mama, ibu itu seperti malaikat tanpa sayap. Masya Allah. Ya. Kemudian ibu adalah mama yang terbaik, yang terindah, yang tercantik, yang paling berjasa kepada setiap anak-anaknya. Jadi sudah kewajiban kita sebagai seorang anak ya, harus berbakti kepada orang tua. Seperti Kak Arifin juga seperti itu ya. Kalau dibilang mama luar biasa, begitu sayangnya, cintanya Kak Arifin kepada mama ya, dengan selalu menanyakan kabar beliau ya, menelpon atau mengunjungi beliau di kala sakit ataupun dalam sebulan 3 kali Kak Arifin pasti akan pulang ke Banjarmasin untuk mengunjungi mama ya. Di samping itu juga Kak Arifin tidak hanya mempunyai mama kandung, beliau juga mempunyai mama angkat ya. Mama angkat Ustadz mungkin banyak sekali. Banyak sekali. Iya, karena semuanya beliau manggilnya bunda ya. Jadi kalau dibilang Kak Arifin mamahnya ada berapa? Banyak sekali. Tapi yang paling sayang tentu mama kandung gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi semua mama kandung, mama angkat beliau sangat menyayangi. Saling selalu terus menyapa, kemudian saling berbagi nasihat ya. Saling berbagi ilmu. Insyaallah jadi semuanya dalam keadaan bahagia dan baik. Amin. Wah, subhanallah ya. Ustaz Syukur, ini mama dan Bang Arifin di apa? Temani oleh dua bidadari yang solehah ya. Subhanallah. Dan terhadap Kak Nia, Umi atau kakak nih anaknya? Kak aja deh. Kakak Umi aja lah. Yang satu sudah Umi. Nih, ya. Sosok mama itu di mata Umi itu seperti apa sih? Ya. Kalau sosok mama pribadi ya, mama itu seperti semangat hidup ya. Jadi tanpa mama itu kita tuh ngerasa hampa hidup, ya gak sayang? Ngerasa hampa hidup itu kalau gak ada seorang ibu gitu kan. Nah, ibu tuh sangat luar biasa dan yang sangat berkesan itu mau kita kecil, kita sudah menikah, bahkan kita sudah punya anak, jasa mereka itu tetap aja, nggak bisa dilupain, nggak bisa hilang. Gitu. Dan yang saya lihat arti mama di mata suami, pernah suatu saat, saat itu kan malas makan ya, malas makan, terus yang abang nggak bisa makan nih, gitu kan, berarti kita udah masak gitu kan. Terus gimana dong, memasakkan mama aja. Oh iya, padahal masakan pas gitu kita ke rumah kan, ngat masakan mama, oh bener ya sedap ya gitu kan. Padahal tangan orang tua tuh bener-bener apa ya, bawa berkah gitu kan. Jadi kadang sakit, kadang apa, Ustaz tuh manja-manjaan sama mama, di pahanya mama gitu kan. Entar dibelah-belah, dibelahin, dipijitin. Ustaz di luar. Kalau sama mama udah anak-anak. Udah anak-anak, Masya Allah. Bahkan sering syukur abang tuh sering ngirim mama lagu-lagu. Lagu-lagu yang ya senang-senang aja gitu. Boleh dicontohin enggak, Bang? Lagu apa ya? Mama, kembalilah padaku, hanyalah untukmu harapanku, oh mama. Mama, kembalilah padaku, hanyalah untukmu pelita hidupku. Itu Arifin kirim lewat WhatsApp. Jadi seminggu-seminggu itu ada canda-canda Arifin dengan mama. Begini, karena yang hidup sekarang mama, ini yang hidup juga mama, istri Arifin yang pertama, yang kedua juga tinggal mama itu. Jadi bilang Rasulullah SAW bersabda, celakalah, wail, ya tiga kali beliau bilang celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka sampai tiga kali itu? Orang tuanya hidup, salah satu orang tuanya masih hidup, tapi dia masuk neraka jahanam. Artinya dia sia-siakan orang tuanya yang masih hidup, padahal di keramat hidup di jannah tidak pernah ada kita tanpa mama. Allah titipkan melalui rahim mama kita. Mama rawat sampai Allah mengabadikan wahdan ala wahni wa fisaluti amin. Allah ikut campur menjelaskan tentang peran orang tua. Ibu itu mengandung berat dalam berat, bahkan syahid kalau seandainya melahirkan kita wafat. Jadi kedudukan yang begitu mulia, menyapi, menyusui, membersihkan kotoran kita tanpa pernah keluh kesah. Sehari berapa kali bersihkan kotoran kita? Pernahkah kita bersihkan mama? Kita akan berhitung dengan keadaan itu. Kesalahan mama, bahkan kekurangannya sudah kita membuat kita berhitung kepadanya, pada tidak sebanding dengan jasanya dalam hidup kita. Itulah yang membuat Arifin gak mau jauh dengan mama. Jadi sampai mama dibikinin kamar khusus, apa mau mama, supaya jangan pergi gitu, maunya sama Arifin aja. Kan mama tinggal sendiri gitu. Tapi karena mama punya anak lagi yang lain, jadi mama keliling-keliling. Tapi posnya tetap tempat Arifin gitu. Pulang boleh, ya sehari balik lagi. Masya Allah. I love my mom. Yeah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua pemirsa juga menyatakan itu kepada mamanya ya. Yeah. Allahu Akbar. Dan Dr. Amir Faisal, bagaimana panduan Al-Quran, panduan Islam, hubungan anak dengan orang tua, terutama ibunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku dan yang mulia bunda, dan seluruh bunda, seluruh bunda di rumah, seluruh bunda di dunia, sungguh engkau sangat mulia. Engkau mengurus manusia, engkau menjaga manusia, engkau rela menjaga manusia dalam kandunganmu 9 bulan, dalam keadaan letih, perih, sakit, dan tidak sempat merasa nyaman tidur tengkurup, dan tidak mungkin tengkurup. Ya Allah, sampai Allah sendiri menceritakan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin. Allah tidak pernah menceritakan capeknya seorang laki-laki, seorang suami dalam Al-Quran, tidak pernah. Karena kalau ayah kelihatan bagi anak, tapi capeknya mama, capeknya bunda, anak tidak tahu. Anak tidak tahu. Dia tiba-tiba lahir pun juga ketika dia disusui, dia tidak merasa bahwa ibunya yang berjasa dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa ibunya yang bangun tengah malam, mencebokin, membersihkan kotoran. Masya Allah. Makanya Allah turun tangan langsung cerita dalam Al-Quran mengabadikan capeknya seorang ibu. Allah merekam, ini ibumu yang begitu besar, banyak orang tidak menghormati ibunya. Yeah. Ya Allah. Karenanya Allah tidak segan-segan menggandeng orang tua dengan dirinya Allah, dengan zat Allah. Masyaallah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Langsung Allah gandeng. Setiap nabi Allah pesankan wa bil walidaini ihsana. Setiap nabi Allah pesankan. Ini dia. Subhanallah. Bahkan saudaraku, wahai guruku yang mulia Ustaz Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah muliakan bunda. Subhanallah. Nih, perhatikan. Ada tiga ayat yang dalam tiga ayat ini ada tiga hal saling bergandengan dengan satu hal, dengan tiga hal yang lain. Yang kalau satu ditinggal maka membatalkan yang lain. Tiga ayat mengandung tiga hal dan masing-masing berkait dengan tiga hal. Kalau satu ditinggal membatalkan yang lain. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini antara salat dan zakat. Ini satu kesatuan. Kalau satu ditinggal maka otomatis batal yang lain. Subhanallah. Yang kedua dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, atii Allah wa atii Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Satu ditinggal maka batal yang lain. Tidak ikut Rasul otomatis tidak ikut Allah. Tidak ikut Allah otomatis tidak ikut Rasul. Sama dengan yang pertama tadi itu. Tidak sholat maka berarti batal zakatnya otomatis. Tidak bermakna itu semua. Tidak bayar zakat dengan sengaja melak zakat maka sholat dari talak oleh Allah SWT. Makanya Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ketika itu. Perhatikan. Terus yang ketiga apa? Dalam surah Luqman, anishkurli waliwalidaika. Allahu Akbar, kata Allah, kau berterima kasih kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Perhatikan, kalau dia tidak mau berterima kasih kepada orang tua, otomatis Allah menolak dia sebagai hambanya. Ya Rabb, ya Rahman, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita yang selama ini mungkin tidak menyadari betapa pentingnya seorang ibu. Saya teringat sebuah kisah seorang tabi'in menggendong ibunya dari Yaman, tidak naik kendaraan sama sekali. Kalau kemarin saudara kita dari Ciamis jalan kaki, tidak menggendong, tidak menggendong siapa-siapa. Ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian pergi melaksanakan haji. Dia di Mina wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, terus mabit di Mina, melempar jumrah, digendong. Digendong ibunya. Subhanallah. Setelah itu dia datang kepada salah seorang sahabat, Ibnu Umar. Dia menceritakan, wahai sahabat Rasulullah, Ibnu Umar. Dia ceritakan, aku telah menggendong ibuku, aku telah membawanya pergi haji, aku menggendong dengan tenagaku. Apakah sudah kebayar semua jasa ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi demi Allah, innaha la tusawi qabzatakal wahida fi batni ummika. Itu belum mampu membayar tendangan kakimu satu kali di perut ibumu. Berapa kali kamu nendang ibu kamu di belah perutnya? Ya Rob, perhatikan, itu semua tidak mampu membayar satu tendangan kamu sekali saja dalam perut ibumu. Ya Rob, ya Rahman, Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita renungi keadaan kita, hubungan kita dengan ibu kita masing-masing. Apakah kita sudah memperlakukan beliau dengan sebaik-baiknya, menghormati, memuliakan, membahagiakan? Kalau belum, masih ada kesempatan hari ini. Bagi yang ibunya sudah ada di kubur, doakan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mari semua bersolawat. Ya alaika ya Rasulullah, salam alaika. kali kami sampaikan bahwa zikir setiap bulan Ahad pertama yang seharusnya tanggal 1 Januari di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 Januari atau 9 Rabiul Tsani. Mbak Yulia, kayaknya ada yang mau ditanya. Betul sekali, saya syukur. Mewakili pertanyaan para ibu-ibu muda khusus seperti saya, Bang Arifin, ini banyak sekali fenomena yang terjadi, suami berubah kasih sayangnya terhadap ibu setelah menikah. Nah, akhlak seperti apa sih yang harus diterapkan oleh seorang istri agar tidak membedakan terhadap ibu kandung, terlebih dengan ibu mertua yang juga ibu dari suaminya? Kadang-kadang kan kita sering dengar ya, syukur, setelah nikah si Anu jadi dengan adiknya kurang, si Anu dengan mama kurang. Nah, ini terjadi di masyarakat kita, Ustaz. Ya, kunci sebenarnya dari semua kunci ikhwah fillah adalah seorang hamba itu benar-benar mengenal Allah. Kamalu ma'rifati mahabbatu, sempurna mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah, maka dia mencintai makhluk Allah. Ini yang harus dibangun oleh hati seorang hamba. Jadi dia mencintai makhluk Allah karena cintanya kepada Allah, dan dia terjemahkan cintanya kepada Allah kepada makhluknya. Itu kayak apa dahsyatnya cinta kayak itu? Dia mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terdekat dengan dirinya, yang berjasa dengan dirinya, tentu lebih kuat lagi rasa cinta itu. Dia ingin membayar rasa cinta itu walaupun tidak pernah akan bisa terbayar. Lagi pula niatnya karena Allah. Dia mencintai orang tuanya karena Allah. Maka dia tidak berhenti menerjemahkan kebaikannya kepada orang tuanya karena ia ingin selalu ridho Allah. Itu kayak apa, Ustaz? Jadi ketulusan hatinya, kebaikannya, doa, harapannya, pikirannya tercurah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang pantas dia cintai. Mama. Dan Arifin merasakan ini juga tinggal mama-mama semua nih. Abah-abah sudah dipanggil oleh Allah. Abah sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah. Ya, Ma, ya. Dan di tengah malam, karena Abah itu sukanya sholat tahajud jam 2 dan meninggalnya jam 2. Dan Abah itu meninggal, dan alhamdulillah sempat lewat bimbingan handphone, Mama mengabarkan, Ma, Abah sudah dalam keadaan najah ini. La ilaha illallah. Abah ikut, lalu Abah menutup mulut sendiri dan menutup mata sendiri. Dan angkat tangan, Allah takbir, Allahu Akbar. Abah begini meninggal. Hanya Mama yang menyaksikan Abah meninggal sampai habis. Mama menyaksikan Arifin membimbing lewat handphone, Ustaz. Dan Arifin sudah bilang, Ma, besok Arifin ke Kalimantan Selatan. Jadi sudah pesan tiket, belum tahu Abah bahwa akan dipanggil ya Allah, sudah pesan. Cuma firasat kuat sekali. Firasat kuat sekali sampai dia bilang, Mama, Ma, siap-siap ya, Ma, gitu. Ya, Ma, ya. Malam, Ma, siap-siap, Ma. Karena sudah punya firasat kuat. Ya. Allahu Akbar, semua kita akan wafat, Ustaz, syukur. Ya. Semua kita akan wafat. Nah, kemudian meninggal juga sebelumnya istri yang kedua dipanggil lebih dahulu menghadap Allah. Ya, zikir. Habis zikir Jumat, dan zikir sama Arifin juga di Lampung. Langsung Arifin diizinkan oleh bidadari untuk berangkat. Kemudian Arifin yang ikut memandikan, mengkafani, dan imam salat, dan meninggalnya hari Jumat. Ya, indah sekali dengan muka yang bersih, senyum orang tua Arifin juga. Kemudian Abuya meninggal, masya Allah, meninggalnya pakai pamit. Ya, kumpul keluarga, guru-guru, santri senior. Indah-indah nih, orang tua kita meninggalnya indah-indah. Pamit juga, berwasiat. Bahkan minta yang nyolatin mayit sampai Allahu Akbar. Dan Arifin melihat karomah, ya. Karomah Abuya, ulama besar Aceh, mertua Arifin. Itu perjalanan dari Aceh ke Banda Aceh ke Labuan Haji. Itu paling cepat pakai patwal 6 jam. Jam 8 jam. Ya, kalau pakai patwal saya, hitungan dia lah. Kalau kecepatan 100 dia bilang begitu. Kita tiba di Banda Aceh sekitar jam 9:30-an, sedangkan almarhum tercinta dikuburkan selesai Jumat. Sedangkan Arifin, apalagi putri tercinta, beliau ingin berharap bisa ikut melihat sebelum dikuburkan. Dan Arifin ingin sholat mayit. Keajaiban apa? Yang daya tempuh begitu jauh ternyata disingkatkan oleh Allah hanya 3 jam setengah sampai. Dan kita kayak hilang aja gitu, setengah-setengah tertidur. Sampai yang polisi yang bawa sopir pun bingung. Begitu balik 10 jam kita sampai. Ya, subuh baru tiba lagi di Banda Aceh. Itulah yang disebut dengan karomah. Karena Abu ya hamba Allah yang istiqomah. Dan kalau umrah nih Ustaz, khatam. Sebulan 2 kali khatam sampai 3 kali khatam Al-Qur'an. Jadi Abu ya itu sebentar-sebentar Al-Qur'an, sebentar-sebentar Al-Qur'an. Makanya waktu beliau mau meninggal pun minta dibacakan Al-Qur'an. Lalu yang terakhir beliau dengar selawat ya sayangnya. Selawatnya selawat Arifin katanya. Selawat Arifin dia bilang. Hah? Ini Ibu sebelum meninggal nih. Selawat Arifin. Bacakan lagi Ibu ya senang. Ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kali itu. Nah itulah dia siap menghadap Allah lalu mengucapkan la ilaha illallah, menutup mulut sendiri, mata sendiri. Dan Arifin alhamdulillah diberi kesempatan salat mayit. Dan ribuan manusia, puluhan ribu, dan tidak berhenti untuk menyalati beliau. Dan kita salat yang keberapa ya sayang? Imam yang ke-46 kakak. Imam yang ke-46. Allahu Akbar, karunia Allah. Jadi Arifin syukur kepada Allah punya orang tua yang saleh. Orang tua kita ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil, mama dan abah. Ya ikhwah, luar biasa. Kunci sukses seseorang setelah dia ngabdi pada Allah, bakti sama orang tua. Mimpi sukses sehebat apapun kalau dia tidak bakti pada orang tuanya. Malah dalam buku At-Turuq fi Husnul Khatimah, kiat-kiat meninggal husnul khatimah, yang pertama adalah taubat nasuha, yang kedua bakti pada orang tua. Ingat gak cerita Al-Qamah? Al-Qamah kan abid ahli ibadah, tapi susah meninggalnya. Karena begitu dia nikah, dia asik hanya dengan istrinya. Dia lupakan mama yang sebatang kara. Dia asik, nah jangan-jangan itu fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita. Mama the best, do for him or her the best. You find the best. Buat ayah lakukan yang terbaik, buat mama yang terbaik. Kita akan mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah. Maqam kita di hadapan Allah, bagaimana sikap kita kepada mama kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kemudian yang kedua orang tua kita adalah mertua kita. Kita tuh tahu beres, udah tahu jadi begini. Ya, kita gak ngerawat dari kecil, gak melahirkan, gak ngasuh, udah tahu cantik begini gede. Allahu Akbar. Dan ini ketemunya juga di tempat ceramah. Saya syukur. Jadi Arifin ceramah, keluar nih, nyiapin air minum. Begitu melihat, Masya Allah, langsung refleks doa. Yang inti doanya begini, ya Allah, berilah hamba kekasih yang hamba mencintainya, dan dia mencintai hamba karenamu, dan kecintaan hamba dengan dia membuat kami semakin mencintai. Allahu Akbar. Ya, yang kedua, izin dari istri yang pertama, izin Ustaz. Menghargai istri di situ, izin. Jadi jangan coba-coba nikah kalau mendapat izin. Daripada ribut, berantem, bercerai, istri jadi korban, cukup satu saja. Kecuali bisa damai, silakan. Ada syarat-syarat tuh gak gampang, gak mudah. Jadi alhamdulillah. Nah, dekat. Kemudian orang tua kita yang ketiga, guru. Makanya Masya Allah, Arifin saya syukur sangat sayang pada guru. Guru TK, guru SD, pagi-pagi semua ya. Diberangkatin umroh, dihajikan guru yang ngaji Alif Ba'ta. Cari guru-guru Arifin. Kalau masuk rumah sakit, Arifin mau berusaha lebih dahulu. Gimana bisa membantu guru? Allahu Akbar, gak bisa, gak bakal sukses kalau kita tidak menghargai orang yang berjasa dalam hidup kita. Kita bisa ngomong, bisa tampil di televisi ini karena guru-guru kita. Kita bisa nyaman hidup karena guru-guru kita. Padahal guru kita masih aja tetap guru, Ustaz. Tetap aja guru. Arifin senang ada Ustaz Sofian sekarang bersama Arifin yang dulu ngajar ya, Mak. Ada Ustaz Imran, Masya Allah, ayo dah bersama Arifin, bimbing Arifin. Sampai Arifin cium tangan guru Arifin, padahal ngajarin bahasa Inggris di tempat khusus ya. Mr. Kelly, mungkin kawan-kawan terkejut ya, Mr. Kelly, Arifin cium tangan beliau. Jadi kalau cium langsung lari. Janganlah malu saya Ustaz, kata beliau. Enggak, Ustaz guru Arifin, guru tetap guru. Man alamani harpan min hurufillah fana asad amakuna abdallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mengajarkanku satu huruf saja dari huruf-huruf ilmunya Allah, aku siap jadi budak baginya. Makanya tuluslah ya, mencium guru itu tulus. Ini kadang-kadang pakai guru tangannya yang mencium gitu. Tuluslah, lepaskan hati, tanggalkan gengsi. Kita gak ada apa-apanya tanpa guru. Tahu gak ikhwah, Arifin ingat pesan-pesan habaib yang mulia, ulama-ulama mulia. 80% keberkahan hidupmu bukan karena ilmumu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena hormatmu kepada guru-gurumu. Arifin pegang benar itu. Gak peduli siapapun guruku, apapun dia guruku. Dan pastinya seorang ibu guru pertama buat kita. Guru pertama. Makanya Arifin juga guru buat istri-istri Arifin. Kita ada pengajian Ustaz, pengajian khusus. Arifin guru bagi istri-istri Arifin. Dan Arifin selalu minta maaf. Makanya umroh selalu Arifin ajak. Mama, mama, mama. Ya Nabi bahagia dan bahagia. Mengangguk aja bareng-bareng Bang Arifin ya. Dua istri Masya Allah. Dan perlu pemirsa ketahui juga, beliau-beliau ini punya buku nikah resmi. Ya. Resmi, jadi dan bahkan saya menjadi saksi di pengadilan. Ya, karena Arifin tidak mau main-main. Nah, agama itu tidak boleh main-main. Dakwah tidak boleh main-main ya ikhwah. Nikah tidak boleh main-main. Arifin sayang, sayang, sayang. Kalau enggak jangan. Salat itu sunnah. Kalau kerjakan, kerjakan dengan benar. Kalau enggak dosa. Ya ikhwah. Itu agama Ustaz, pegang benar agama itu istiqamah, komitmen, hidup kita tidak lama di dunia ini. Siqqatul da'wah namanya, siqqatul hayah, pegang benar itu. Berpikir dalam hidup ini, beribadah sepenuh hati dan berpikir untuk membahagiakan siapapun, hatta apalagi orang yang kita cintai. Allah Akbar. Jadi itu, manajemen dalam dirinya. Ya. Dr. Amir, pesan tentang di hari ibu nih, kita semua mencintai ibu kita, pesan buat para pemirsa tentang hari ibu. Di balik orang-orang besar, ada para ibu yang berjiwa besar. Dan para ulama tak terhitung jumlahnya. Mereka menjadi ulama karena seorang ibu yang mendidiknya sampai dia menjadi ulama. Dan sungguh saudaraku, saya sering membaca buku-buku tafsir. Dan para penulis tafsir rata-rata dia berkata bahwa aku menjadi mufassir karena ibuku. Ustaz Said Qutb pernah bercerita, setiap aku bangun tidur, aku mendengar ibuku membaca Quran di sampingku. Masya Allah. Aku bangun tidur, yang pertama aku dengar ibuku membaca Quran di sampingku. Sejak itu suara ibuku tidak pernah terlepas dari telingaku. Sampai kemudian aku melahirkan tafsir Fidhal Quran. Tafsir itu suara hati nuraninya yang dia tulis dengan imannya, dengan hatinya, dan dengan darahnya. Beliau mati syahid dalam perjuangannya memperjuangkan isi tafsir itu. Dan ada salah seorang syekh bernama Syekh Abul Hasan Al-Anadwi di India. Beliau seorang mufakir, seorang ahli pemikir muslim modern. Dan beliau banyak buku-bukunya, di antaranya buku-buku itu yang ditulis Madza khasiral alam bin hizal muslimin, apa yang membuat dunia menjadi kacau gara-gara orang Islam tidak berdaya. Dan itu buku terkenal sekali. Dan dalam ceritanya bahwa setiap aku duduk, ibuku mendekatiku, memperdengarkan aku bacaan Quran. Terus begitu. Sampai kemudian, sekarang aku tulis surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Kahfi. Karena dia selalu mendengar di hari Jumat, ibunya membaca Quran di depannya, membaca surah Al-Kahfi. Perhatikan. Jadi sederhana sekali menjadi seorang ibu sebetulnya. Dia bagaimana sepenuh hati tidak hanya menanyakan kepada anaknya, "Nak, sudah makan?" Bukan hanya itu. Tapi ma ta'buduna min ba'di. Begitu para nabi menceritakan kepada kita bahwa pesan-pesan beranaknya, apa yang akan kamu sembah, siapa yang kamu sembah, jadi siapa yang kamu ikuti nak, siapa yang kamu dekati nak. Begitulah seharusnya seorang ibu. Jadi jangan hanya dipikirkan makannya saja. Subhanallah, sekali lagi saudaraku rahimakumullah, bahwa di balik ulama besar ada para ibu yang mereka siang malam menjaga rohani sang anak, sehingga lahirlah anak-anak yang mulia, anak-anak yang bergerak dalam sejarah, dan mereka menjadi contoh kebaikan dan akhlak mulia. Ya. Rasa sekarang kita berdoa kepada Allah Ta'ala khususnya Allah, Allah, senang hari ini khusus doa untuk mama, untuk ibu, untuk umi. Ikhwan fillah, hadirkan hati, angkat semua tangan. Kita yang dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa, angkat semua tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada tersembunyi di matamu betapa banyak dosa yang telah kami perbuat. Kami telah menghinakan diri kami dengan melakukan maksiat, tapi dengan rahmatmu kau izinkan kami menengadahkan tangan kepadamu. Kami mohon ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik hingga engkau wafatkan kami. Itu yang selalu kami mohon ya Allah, karena kami tahu tidak seorang pun masuk surga sealim kaya apapun kecuali kau mengampuni kami. Ampunilah kami Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkan wajah yang paling cantik di muka bumi ini. Umi, mama, ibu, lihat wajah mama. Kalau beliau sudah wafat, beliau bahagia di alam kubur. Lihat kening mama, alis mama, hidung mama. Biiznillah tidak pernah ada tanpa mama. Biiznillah tidak pernah ada tanpa mama. Susah payah berat mama tanpa pernah berkeluh kesah merawat kita. Kalau kita sakit, mama yang paling sakit, mama yang paling gelisah. Hanya saja sekarang kita sudah menjadi orang sering melupakan mama. Disibukkan dengan keluarga kita, dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami. Kami mohon ya Allah, rahmati, ampuni mama kami ya Allah. Berkahi dari sisa umur yang kau sisakan untuk mama dengan kesehatan yang afiat. Ya Allah, dalam ridha-Mu ampuni mama ya Allah, jangan disiksa mama kami ya Allah. Bahagiakan mama dunia akhirat bersama abah ya Allah ya Rabbah. Ya Allah ya Rabbah, kumpulkan kelak surga kami bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Jamaah zikir seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan generasi kami generasi ahli sunnah, ahli Quran, ahlullah, ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pewaris para nabimu yang semuanya berhak untuk masuk surga firdausmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu'na ya karim. Sama-sama ikhwah fillah di rumah semua sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillah. Hari ibu ini berbuatlah terbaik untuk mama. Berilah kejutan yang membahagiakan mama. Minta maaflah, berjanjilah untuk taat dan tidak menyakiti mama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.